saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Ringkasan nasihat ulama Kota Madinah, Asy-Syeikh Profesor Dr. Abdul Razzaq Al-Badr Hafizahullah, terkait sikap seorang muslim menghadapi virus corona. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, wajib bagi setiap muslim dalam semua kondisinya untuk selalu memohon perlindungan kepada Rabb-nya, Allah yang Maha Agung lagi Maha Tinggi, bertawakal kepadanya, dan meyakini bahwa segala sesuatu adalah takdir dari Allah Jalla wa'ala. Allah Ta'ala berfirman, مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهِ. Tidak ada satu musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Quran Surat At-Taghabun ayat 11. Allah Ta'ala juga berfirman, قُلْ مَنْ ذَلَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً. Katakanlah, siapakah yang dapat melindungi kalian dari Allah jika dia menghendaki bencana atasmu atau menghendaki rahmat untuk dirimu? Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-17. Kedua, sesungguhnya wajib bagi setiap muslim untuk menjaga agama Allah Jalla wa'ala dengan cara taat kepadanya, yaitu menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajiduhu tujahak." Jagalah agama Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah agama Allah, maka kamu akan mendapati Allah selalu menolongmu. Hadis riwayat At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ketiga, sesungguhnya syariat Islam mengajarkan untuk mengambil sebab-sebab pencegahan sebelum sakit dan berobat ketika sakit. Dan itu tidaklah menafikan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala selama hati kita bergantung hanya kepadanya. Di sini beliau juga menjelaskan anjuran untuk memakan 7 butir kurma ajwa di pagi hari, dan termasuk sebaik-baiknya pencegahan penyakit adalah banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jal, terutama menjaga zikir pagi dan petang. Keempat, bahwa wajib bagi setiap muslim untuk mewaspadai berita-berita palsu atau berita hoax. Kelima, bahwa musibah yang menimpa seorang muslim yang membahayakan kesehatannya, keluarganya, anaknya, hartanya, bisnisnya, atau yang semisalnya, hendaklah dihadapi dengan kesabaran dan mengharap pahala dari Allah Azza wa Jal. Maka itu akan menjadi peninggi derajatnya di sisi Allah Jalla wa'ala. Keenam, bahwa musibah terbesar yang harus lebih kita khawatirkan adalah musibah yang menimpa agama, yaitu kerusakan akidah, ibadah, dan akhlak. Karena itulah musibah terbesar di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.